keindahan penantian. Terucap keraguan hati yang bimbang, yang terhalang kepastian cinta. Yang tersimpan secita bertuan, terasa kerinduan hati yang bimbang, yang terhempas kepastian cinta. Cinta bertuan, terasa kerinduan hati yang bimbang, yang terhempas kepastian cinta. Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalankan.